الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan. Pada al-far'ur rabi'. Kullu ismin min asma'illahi ta'ala fa innahu yadullu ala zatillah wa ala sifatillati tadammanha wa ala al-athar al-mutarattib 'alayhi in kana muta'addiyan. Baik. Farat yang keempat. Kullu ismin min asma'illah. Setiap nama dari nama-nama Allah, fa innahu yadullu ala zatillah. Itu menunjukkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya. Dari nama, itu mengisyaratkan, menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'ala sifat allati tadammanha. Yang kedua, menunjukkan kepada sifat. Yang ketiga, wa'ala al-athar al-mutarattib 'alaihi. Dampak atau hasil, pengaruh pada nama tersebut. In kana muta'addiyan. Kalau nama tersebut muta'addi. Contoh yang muta'addi, misalkan mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat mendengar. Al-athar al-mutarattib 'alaihi. Itu al-athar al-mutarattib ini. Dampak pengaruh dari mendengar ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar segala sesuatu, itu namanya asar. Adapun menunjukkan zat jelas ya, dari nama yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika antum memanggil ya As-Sami' ya Razzaq, maka antum menginginkan adalah memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cuma sekedar nama saja. Dan juga sifat, mengandung sifat. Ketika disebutkan Ar-Razzaq, As-Sami', Al-Basir, terkandung padanya sih sifat. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua. Ada yang lazim, ada yang muta'addi. Yang muta'addi seperti As-Sami', Al-Basir. Al-Lazim seperti Al-Hayy, Al-Qayyum. Waalaikumsalam. Itu lazim. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wala yatimmul imanu bil ismi illa bi isbati dzalika kulli. Tidak sempurna keimanan dengan suatu nama illa bi isbati dzalika kulli, kecuali dengan menetapkan itu semua. Apa itu? Tiga perkara tadi ya. Bahwasannya nama Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung, menunjukkan zat, menunjukkan sifat, dan menunjukkan asar al-mutarattib 'alaihi, pengaruh, dampaknya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala qadir, Nah, mampu, maknanya mampu terhadap segala sesuatu. Tidak ada pengecualian. Di situ disebutkan, qala Ibnul Qayyim. Berkata Ibnul Qayyim. Nah, gitulah cara nulisnya ya. Ibnul Qayyim. Kalau tidak dikasih Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim. Namun kalau ingin dikasih Al-Jauziyah, maka Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, li'anna hadhihi sifatu kamalihi allati ishtaqqat minha asma'uhu. Dikarenakan ini semua adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Allati ishtaqqat minha asma'uhu, yang dari sifat tadi ishtaqqat. Mustaq ya, istaqot, yang dari sifat-sifat tadi terpecahlah, terhasilkanlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Seperti nama atau sifat as-sam'u. Nah, dari sifat as-sam'u tersebut terhasilkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan dan juga ya, namun di sini ada suatu kaidah ya, bahwasannya babus sifat ausa min babil ism, bab sifat Allah SWT lebih luas. Setiap nama sudah pasti mengandung sifat, sudah pasti. Namun tidak mesti setiap sifat mengandung nama. Wa aidan dan juga walau lam takun asma'uhu mustamilatan ala ma'anin wa sifatin lam yasub ay yukhbar anhu bi af'aliha. Kalau bukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut mengandung sebuah makna-makna dan sifat-sifat, makanya kalau nama-nama Allah tidak mengandung makna atau sifat, lam yasuk, tidak boleh ayyukhbar anhu bi af'alihi, maka tidak boleh dikabarkan, diberitakan Allah SWT dengan perbuatan-perbuatannya. Fala yuqal yasma, maka tidak bisa kita katakan yasma, Allah SWT mendengar. Wa yara, melihat. Wa ya'lam, mengetahui. Wa yaqdir, wa yurid. Difahami? Kalau kita katakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sami' bila sam'in, atau istilah sebagian Mu'tazilah yang bahasa kerennya as-sami' bi dzatihi, ya, mendengar dengan zatnya, yang benar apa? As-sami' bi sifatihi. Kalau enggak punya nama, enggak punya makna dari nama-nama tadi, enggak punya yang mengandung sifat, tentu tidak ada faedah kita mengatakan, atau tidak boleh kita mengatakan yasma, dia mendengar, yubsir. Kemudian fa inna thubuta ahkamis sifat far'u thubutiha. Fa inna thubuta ahkamis sifat, dikarenakan tetapnya hukum-hukum sifat tadi, far'u thubutiha, merupakan cabang dari sebutnya sifat. Apa hukum dari sifat tadi? Ketika disebutkan as-sama, hukumnya apa? Hukumnya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tadi, itu hukum. Al-athar namanya hukum itu. Itu cabang dari menetapkan sifat. Fa in intafa aslu sifah istahala thubutu hukmiha. Kalau asal sifatnya tertiadakan, maka mustahil juga tetapnya hukum tadi. Difahami ya? Asal sifat misalkan sifat as-sama, mendengar. Kita tiadakan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, maka konsekuensinya hukum al-asar ini tadi tidak ada juga. Maknanya tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kenapa? Karena sifatnya memang tidak ada. Tidak bisa dia mengatakan, oh Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Tidak ada sifat mendengar. Namun dia mengatakan segala sesuatu itu bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Ini kan mustahil. Dipahami ya? Fa idzan tafa aslu sifat istahala thubut hukmiha. Wa aidan, dan juga alasannya, falau lam takun asma'uhu zawatun zawatu ma'ani wa awsafin lakanat jamidatan. Kalau seandainya nama-nama Allah Subhanahu wa taala cuman zawatu ma'anin, atau kalau seandainya nama-nama Allah Subhanahu wa taala lam takun zawatu ma'anin, bukan maafkan bacanya zawati, falau lam takun asma'uhu zawati ma'anin. Kenapa nak baca zawati ma'anin? Mulhaq di jam'il mana si salim, dia nasab ya. Kalau bukan nama-nama Allah tadi adalah sesuatu yang zawat ma'anin, yang memiliki makna wausof dan sifat, lakanat jamidah. Maka nama-nama tadi disebut dengan jamidah, isim jamid. Sesuatu yang tidak punya pecahan. Coba dikatakan. Andres Jalisun. Andres orang yang duduk. Apa yang terpahami? Andres mengandung padanya sifat duduk seperti itu. Isim jamid, contoh isim apa? Contoh isim jamid. Ada isim mustaq, mustaq itu isim sifat seperti maf'ul, fa'il. Isim jamid diantaranya masdar. An-nasr. Atau isim jamid juga seperti apa namanya? Al-julus. Ad-dahr, kemarin kan dahr. Isim jamid. Masdar itu isim jamid ya. Nusroh misalkan. Ya banyak lah. Kal-a'lam al-mahdoh. Kal-a'lam al-mahdoh. Seperti nama-nama yang murni. Allati lam tuwdo' limusammaha bi'atibari ma'nan qama bihi. Seperti nama-nama yang murni. Cuman murni nama. Misalkan nama seseorang bernama dengan Hamid. Oh, Hamid. Apa arti Hamid? Terpuji ya. Nah, kalau Hamid ya, Hamid yang terpuji atau bisa senantiasa memuji, Hamid atau Mahmud, ini belum tentu dari nama tadi tergantung sifat bagi dia ya. Ada orang namanya Syakir, tapi belum tentu dia bersyukur, cuma sekedar nama baik. Ada kan? Nah, kalau seandainya nama-nama Allah tadi A'lam al-mahdhu cuma sekedar nama saja. Allah tidak tuwdha, yang tidak diletakkan di musammaha. Tidak diletakkan untuk sesuatu yang dinamai tadi bi'tibarin makna qama bihi, ditinjau dari makna yang nempel pada dia, yang tegak padanya, fakanat kulluha sawa, maka maknanya seluruh nama tadi sama saja, cuma nama baik bahasa kitanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Qadir. Kalau tidak punya makna, berarti cuma sekedar nama. Ada orang namanya Muhammad Asyak, Muhammad Syakir Hamid Mah Hamid apa? Misalkan seseorang bernama Muhammad Syakir Hamid, Muhammad yang terpuji ya, Syakir yang bersyukur, Hamid yang memuji. Ini kan kalau yang diinginkan cuma sekedar nama, ya tidak terkandung padanya sifat. Berarti cuma nama, baik. Nah, itu cuma namanya baik, si Muhammad. Orang yang tercela misalkan di tengah-tengah masyarakat. Walam yakun farqun. Walam yakun farqu madlulatiha. Maka tidak ada perbedaan pada kandungan-kandungan maknanya. Kalau cuma sekedar nama, ya kan? Dari setiap nama tadi tidak ada perbedaan, cuma sekedar nama baik. Nama yang kosong dari sifat. Yang membedakan nama Allah SWT dari satu sifat, dari satu nama ke nama yang lain, itu adalah sifat yang terkandung. Ya benar? Ar-Razzaq, Ar-Rahman, ya, Al-Qawi. Masing-masing tadi terkandung sifat. Itulah yang membedakan. Nah, kalau seperti itu tadi, walau walam yakun farqu madlulatiha, dan tidak ada perbedaan dari kandungan-kandungannya, wa hadhi mukabarah sharihatun wa buhtun bayyin. Ini merupakan kesombongan yang gamblang dan kedustaan yang jelas. Fa inna man ja'ala, dikarenakan orang yang menjadikan makna ismil qadir, makna dari isim al-qadir, huwa makna ismi sami al-basir, adalah makna isim as-sami dan basir, wa makna ismi tawwab, huwa makna ismil muntaqim, dan makna ismi tawwab adalah makna, tawwab itu maha pengampun ya, adalah makna dari ismil muntaqim, makna dari isim al-muntaqim. Isim mustaqim itu isim muntaqim itu yang menghukum ya. Tawwab itu kan mengampuni, tidak menghukum. Wa makna ismil mu'ti wal huwa makna ismil ma'ni, sehingga makna dari isim al-mu'ti yang memberi itu merupakan makna dari isim al-ma'ni yang melarang. Laqad kabara al-aqla wal lughata wal fitrah. Maka itu orang sombong, menentang akal, lugha dan fitrah. Fa nafyu ma'ani asma'ihi min a'zami al-ilhad fiha. Maka meniadakan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut termasuk ilhad yang paling besar. Wal ilhad fiha anwa'un, hadza ahaduha. Ilhad itu bermacam-macam dan ini salah satunya. Apa di antaranya makna yang salah satu ilhad, yaitu meniadakan nama, meniadakan sifat dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya kalam Ibnu Qayyim, jelas itu. Dokter Fik. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan. Wa mithalu dzalik fi ghairil mutaaddi, dan contoh hal itu pada nama yang tidak mutaaddi. Contoh Al-Aziz, zat yang maha agung. Fala yatimul imani bihi hatta nu'min bi itsbatih. Isman min asma'illahi ta'ala dallan ala dzatihi ta'ala. Tidak sempurna keimanan dengan nama tersebut, nama Al-Azim, sampai kita beriman dengan cara menetapkannya sebagai nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dalan ala dzatihi ta'ala, yang menunjukkan akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. wa ala ma tadammanahu as-sifat minas sifati wa hiyal azamah. Dan juga beriman terhadap apa yang dikandung oleh nama tersebut berupa sifat, yaitu apa? Al-azamah, keagungan. Jadi kalau namanya mutahaddi, maka kewajiban kita ada tiga. Apa itu? Menetapkannya sebagai nama untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menetapkan dia mengandung padanya sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menetapkan asar pengaruh. Ketika disebutkan nama Al-Qadir, kita katakan nama ini memang untuk menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama tersebut mengandung sifat qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu. Asar hasil dari sifat tersebut. Jelas ya? Namun wa mithalu dzalikal mutaaddi, contoh yang mutaaddi. Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman, fala yatimul imanu bihi hatta nu'min bi itsbati. Tidak sempurna keimanan dengan nama Ar-Rahman tadi sampai kita beriman menetapkannya isman sebagai nama. Min asma'illahi ta'ala. Dalan ala dzatihi ta'ala. Tidak sempurna keimanan kita sampai kita menetapkannya sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ala ma tadhammanahu minas sifah wa hiya ar-rahmah. Yang kedua, mengimani apa yang dikandung oleh sifat tersebut, yaitu ar-rahmah, yang dikandung oleh nama tadi, yaitu sifat ar-rahmah. Yang ketiga, wa ala ma tarattaba alaihi, menetapkan apa yang terhasilkan dari sifat tadi. Menetapkan pengaruh, dampak dari sifat tadi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmat, dampaknya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Min atharin, berupa asar dampaknya, wa huwa annahu yarham man yasha, yaitu Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Dia kehendaki. Ya. Wa ala ma tarattaba alaihi min atharin wa huwa annahu yarham man yasha, yaitu menetapkan apa yang terhasilkan dari dampak sifat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang Dia kehendaki. Di sini disebutkan di ta'liq, hadza ala qauli man yaqul, ini menurut pendapat orang yang menyatakan innar rahma fir rahman, itu menurut orang yang menyatakan sesungguhnya ar-rahmah, sifat rahmah, pada lafaz ar-rahman ausa minar rahmah fir rahim, lebih luas dari lafaz dari sifat rahmah yang ada pada nama ar-rahim. Jadi gini, nama ar-rahman masing-masing terkandung padanya, ar-rahman dan ar-rahim masing-masing terkandung padanya sifat rahmah. Ar-rahman terkandung sifat rahmah, ar-rahim terkandung padanya sifat rahmah. Namun kata muallik, yaitu Syekh Fahad, beliau menyatakan pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin ini tadi, ya, bahwasanya nama Ar-Rahman terkandung padanya sifat rahmat, yang kewajiban kita adalah menetapkan dampak hasil dari sifat rahmat tersebut. Apa itu? Annahu yarham man yasha. Nah, ditaklik di sini kan bahasa konteksnya Allah merahmati orang yang Dia kehendaki. Hadza ala qaul, ini menurut pendapat orang yang menyatakan man yaqul innar rahmah fir rahman ausa minar rahmah fir rahim. Sesungguhnya rahmat pada nama Ar-Rahman itu lebih luas dibandingkan rahmat dari nama Ar-Rahim. Fa innar rahmah fir rahim khassah bil mu'minin. Katanya mereka, dikarenakan rahmat pada lafaz Ar-Rahim ini lebih khusus kepada kaum mukminin. Wa rahma fi ismihi Ar-Rahman amatun li kulli syai'in. Sedangkan rahma pada nama Ar-Rahman itu lebih umum terhadap segala sesuatu. Wa kilahuma muta'addiya lil makhluk. Dua-duanya muta'addi lil makhluk. ya, berkaitan, berhubungan dengan makhluk, berdampak kepada makhluk semua. Namun kata Syekh Fahad, wattahqiq, ya, dan yang kuat, yang benar, anna rahman dalatun ala sifatil qa'imah bihi subhanahu, bahwasannya ar-rahman itu menunjukkan sifat yang nempel pada Allah subhanahu wa ta'ala. Difahami? Nempel. War-rahim, sedangkan ar-rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum, itulah yang berkaitan dengan al-marhum, menunjukkan keterkaitan sifat tadi dengan almarhum yang dirahmati. Jadi kalau mau dikatakan kritikan, kalau mau dikatakan kritikan terhadap Ibnu Utsaimin, jangan dicontohkan Ar-Rahman, tapi contohkan apa? Ar-Rahim. Karena yang mengandung sifat muta'addi kepada makhluk ini Ar-Rahim. Kalau sifat Ar-Rahman yang pada Ar-Rahman itu adalah sifat yang nempel pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanal awwal lil wasfi wasani lil fi'li. Adapun ar-rahman, ya, terkandung padanya sifat rahma, itu lil wasfi, untuk pensifatan kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua yaitu ar-rahim, itulah yang terkandung padanya fi'il terhadap makhluk. Difahami? Jadi kalau ditanya, Ar-Rahman mengandung sifat? Jawabnya iya. Sifatnya apa? Rahma. Terus gimana sifat Rahma tadi? Allah SWT punya sifat Rahma yang nempel pada zatnya Allah SWT. Mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau nempel pada zatnya Allah SWT, berarti rahmat pada Ar-Rahman tadi tidak didapatkan oleh makhluk. Jawabannya iya. Namun mereka makhluk mendapatkan apa? Rahma dari sifat ar-rahim. Nyambung. Ya. Dr. Alvin, nyambung ya. Itu menurut pendapat sebagian para ulama. Jadi dua-duanya enggak masalah. Fal awal dalun ala anna rahmah sifatu. Ya. Nama yang pertama, ar-rahman, itu menunjukkan bahwasanya rahmat adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasani, sedangkan yang kedua, ar-rahim, dalun ala annahu yarham khalqahu birahmati. Itu yang menunjukkan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluknya dengan rahmatnya. Farrahman wal mausuf birahmah. Sedangkan Ar-Rahman adalah zat yang disifati dengan rahmah. Makanya dibilang Ar-Rahman itu nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena terkandung sifat yang memang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa al-Rahim, Ar-Rahim mungkin itu ya. Wa Ar-Rahim, Wa Ar-Rahim birahmati. Itulah zat yang merahmati dengan rahmatnya. Intaha, bisa lihat kalam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Berarti beliau menukil saja. Ya. Jadi intinya, Ibnul Qayyim menguatkan berkaitan apa perbedaan Rahman dengan Rahim. Nama Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim. Kalau menurut versinya Ibnul Qayyim, nama Ar-Rahman itu terkandung sifat rahmah yang merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang nempel pada Allah, sehingga pada nama Ar-Rahman ini menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang tidak diberikan kepada makhluk. Terus yang diberikan kepada makhluk sifat yang dari mana? Sifat yang dari nama Ar-Rahim. Nyambung biar lu. Nyambung. Nasin. Yang pertama itu sama jadi ada yang ke menurut pendapat sebagian para ulama, ya enggak apa-apa juga yang masyhur. Enggak masalah juga. Intinya wallah alam ya, namanya ini masalah ijtihad mereka semua dari memandang nama tersebut. Yang pertama, pendapat pertama tadi kan yang Syekh Ibnu Utsaimin ya, dibujuk ya. Jadi kalau dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwasannya nama Ar-Rahman terkandung nama lafaz sifat rahmah ya. Nah itu umum, meliputi wong kafir, meliputi wong mukmin, ya wong fajir, wong taat, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah dari nama apa? Ar-Rahman. Terus yang mana? Yang Ar-Rahim. Nah ini sifat dari nama Ar-Rahim ini tadi, yaitu sifat rahmah, ini khusus untuk kaum mukminin. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyayangi kaum mukminin, memberikan rahmat kepada kaum mukminin, ini mereka mendapatkan rahmat yang diambil dari nama Ar-Rahim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang kafir dengan cara memberinya makan, minum, kesehatan, ini rahmat yang mereka dapatkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala diambil dari nama Ar-Rahman. Itu baik bedanya. Dua-duanya ya mungkin kan benar kali. Itu tadi. Jelas ya? Lanjut. Al-qa'idatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Yang masyhurnya yang Ibnu Taimin itu tadi ya. Itu yang masyhurnya. Fi sifatillah. Kaidah yang ketiga tentang sifat-sifat Allah. Wa tahtaha furu'un aidan. Di bawahnya ada cabang-cabang juga. Al-far'ul awwal. Cabang yang pertama. Sifatullahi kulluha uliyah. Nama-nama Allah seluruhnya tinggi. Apa bentuk tingginya? Sifatu kamalin wa madhin. Yaitu sifat kamal dan sifat madah. Sifat kesempurnaan dan sifat pujian. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Tidak ada padanya kekurangan dari seluruh sisi, dari semua sisi. Gitu lah ya, ngartikannya lebih gampang. Ya, walaupun diartikan tidak ada padanya kekurangan dari satu sisi, dari sisi-sisi. Alah banyak sisi, yo. Dari semua sisi. Kal haya, seperti haya. Ini sifat kesempurnaan kan? Namun kesempurnaan pada sifat Allah al-haya, hidup, ini kesempurnaan yang tidak ada kekurangan sama sekali. Kita juga kan hidup kan? Tapi kehidupan yang ada pada kita itu tidak sempurna. Karena akan berakhir dengan kematian. Namun kehidupan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak berakhir dengan kematian. Wal ilm, seperti sifat ilm. Wal kudrah, sifat kudrah. Was sama, wal basari, wal hikmati, wal rahmati, wal ulwi, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Manusia ada yang sifat hikmah, ya, hikmah. Tapi hikmah pada manusia ada yang enggak sempurna. Dan semua sifat hikmah pada manusia terkadang ada yang enggak sempurna. Apa bentuknya? Ketidaksempurnaan sifat hikmah pada manusia. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang ada seseorang hikmah hakim, ya. Dia kalem santun dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu bukan dikarenakan dia apa namanya? Keinginan dia. Tapi karena kondisi terpaksa. Sebenarnya orangnya amburadul, semrawut. Tapi karena tuntutan kerjaan, ya, hikmahnya orangnya hakim. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kita bantu? Hikmahnya luar biasa. Ya, dan itu nanti kan karena tuntutan. Tapi hikmah pada Allah Subhanahu wa taala di situ karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat hikmah yang sempurna. Wa ghairi dzalika liqauli ta'ala walillahil matsalul a'la. Milik Allah lah al-matsalul a'la. Al-matsalul a'la itu maknanya al-wasful a'la. Disebutkan dalam tafsir-tafsir al-matsalul a'la al-wasful a'la. Bagi Allah lah sifat yang paling tinggi. Wali anna rabb kamilun. Dikarenakan rabb Allah Subhanahu wa taala kamilun, zat yang sempurna, fawajaba kamalu sifatih, maka wajib juga sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha, apabila sifat itu naqsan, ada kekurangan, la kamala fiha, tidak ada kesempurnaan padanya, fahiya mumtani'atun, maka itu mumtani, terlarang, tidak boleh, fi haqqihi, pada hak Allah SWT, kal maut wal jahil, seperti kematian dan kebodohan. Kenapa? Dikarenakan ada kekurangan padanya. Wal ajiz, ajiz, ajiz itu kelemahan. Was samam, apa somam? Bisu ya, bisu. Wal'ama, buta. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu, li'annahu subhanahu, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, aqabal wasifina lahu bin naqas, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang-orang yang mensifatinya dengan kekurangan. Wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais, dan dia Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya dari segala sesuatu yang mereka sifati Allah dari berupa kekurangan. Li anna rabb la yumkin ayyakuna naqisan li munafatin naqsi lirububiyyah, dikarenakan ar-rabb Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin tidak mungkin disifati dengan naqisan. Kenapa? Li munafatin naqas li rububiyah, dikarenakan an-naqs tadi bisa meniadakan apa? Rububiyah. Yang kedua, jelas ya, ada yang kamalnya kamal, naqsunnya naqsun la kamala fihi. Jadi sifat itu memang naqs, enggak ada kesempurnaan sama sekali. Jadi secara totalitas 100% dikatakan naqsun mutlak. Maka itu ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada naqsun min wajhin wa kamalun min wajhin. Atau istilah lain itu naqsun nisbi. Contoh, wa idza kanat sifah kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin, apabila ada sifat yang dia dikatakan sempurna dari satu sisi, wa naqsan, dan dikatakan kekurangan dari sisi yang lain, lam takun sabitatan lillahi wa la mumtani'ah, maka dikatakan tidak dikatakan, maka tidak dikatakan sabitah, tetap bagi Allah, juga wala mumtani'atan 'alaih, juga tidak dikatakan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak dikatakan terlarang juga bagi Allah Subhanahu wa taala, ala sabil itlaq, secara mutlak. Jadi kalau ada sifat yang dikategorikan sempurna dari satu sisi, ada kekurangan pada sisi yang lain, tidak kita katakan ini adalah sifat yang murni bagi Allah, tidak pula dikatakan sifat yang ditiadakan langsung secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Balla budda min tafsir, bahkan dikatakan ada rincian ya, harus ditafsir. Fatus bat lillah fil hal allati takunu kamalan, maka kita tetapkan sifat tersebut bagi Allah pada kondisi yang merupakan kesempurnaan. Watum tana fil hal allati takunu naqsan, dan ditiadakan ya, dilarang sifat tersebut bagi Allah pada kondisi yang terdapat padanya kekurangan, seperti sifat al-makr. Apakah Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat makr? Kita katakan iya. Kapan sifat makr tadi? Pada kondisi Allah Subhanahu wa taala membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar. Difahami? Itu disebut kalau istilah lainnya sifatul muqabalah. Wal kaid, di budaya. Wal khida', tipuan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Maka sifat-sifat ini semua ya ikhwan, kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, itu konteksnya apa? Konteksnya Allah Subhanahu wa taala membalas. Wa yamkuruna wa yamkurullah fayakiduna kaida. Wa akidu ya, ayatnya kan. Fayakiduna kaidan, tatkala mereka berbuat tipu daya, wa akidu kaidan, aku pun membalas tipu daya. Maka cara ngartikannya apa? Membalas, itu yang lebih tepat. Wayam kuruna, wayam kurullah, mereka berbuat makar, wayam kurullah, maka Allah membalas makar mereka. Yang kurang tepat kalau ngartikan, mereka berbuat makar, dan Allah pun membuat makar. Ini kurang tepat. Ya. Mungkin yang lebih tepat terjemahannya mereka membuat makar, lalu Allah membalas makar mereka. Fahadhi sifat, sifat-sifat ini tadi seperti al-makar, wal-kaid, wal-khidah, takunu kamalan, dikatakan apa? Sifat kamal idza kanat fi muqabalati mithliha. Dikatakan sifat kamal kalau pada konteks untuk muqabalah, menandingi yang semisalnya. Itu merupakan apa? Kesempurnaan Allah SWT. Orang yang berbuat keburukan seperti makar tadi, Allah SWT bisa menandinginya dengan makar yang Allah SWT yang, atau yang ada pada Allah SWT. Li'anna tadullu ala anna fa'ilaha laisa bi'ajizin an muqabalati adui. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya fa'il, ya, pelakunya bukanlah orang yang ajiz, tidak mampu untuk muqabalah, menandingi, membalas musuh dia. Bimitsli fi'lihi, dengan semisal perbuatannya. Tapi itulah hikmahnya Allah SWT, ya. Ketika mereka berbuat makar, Allah SWT buat makar juga untuk membalasnya dengan yang semisal. Itu rahmatnya Allah SWT. Beda dengan kita. Ada orang ingin berbuat makar, kita balasnya apa? Berlipat-lipat. Misalnya kalau dibocowong sekali, balas dua kali, tiga kali. Itulah manusia. Kalau Allah SWT tidak. Ketika mereka berbuat keburukan, hamba-hambanya dibalas dengan keburukan tadi. Balasannya sesuai dengan kadar keburukannya. Ketika mereka mengerjakan kebaikan, dibalas oleh Allah SWT berlipat-lipat ganda. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang keburukan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Namun secara global, keburukan itu dibalas oleh Allah dengan yang semisal. Itu disebutkan dalam ayat. Namun kalau kebaikan-kebaikan, itu dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Watakunu nakson, dan dikatakan sifat tersebut nakson, kekurangan, fi ghairi hadzal hal, pada selain konteks keadaan ini. Maksudnya pada kalau bukan pada konteks apa? Membalas. Fatatsbut lillahi fil hal, maka tetap sifat tersebut bagi Allah pada kondisi fil halil ula dunasani, pada kondisi yang pertama, bukan pada kondisi yang kedua. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah wa allahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membalas makar mereka, dan dia Allah Subhanahu Ta'ala sebaik-baik pembalas makar. Innahum yakiduna kaidan wa kidu kaidan. Sesungguhnya mereka membuat tipu daya. Wakidu kaidan, aku pun membalas tipu daya tersebut. Innal munafiqina yukhadi'uhum, atau innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya kaum munafiqin menipu Allah, Allah pun menipu mereka. Difahami jelas ya. Ila ghairi dzalik. Ya. Dan yang selain itu. Namun ini semua tidak bisa ngarang-ngarang. Harus kita tetapkan sifat. Berdasarkan apa? Ayat atau hadis. Jangan mereka itu menzalimi Allah SWT. Allah membalas kezaliman mereka dengan kezaliman juga. Sudah hati. Ayat yang menyebutkan Allah SWT sifat zalim. Difahami? Para ulama menjabarkan kaidah-kaidah seperti ini itu memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran, hadis yang berkaitan dengan sifat sudah ada semua. Nah, tinggal mereka ambil kesimpulan. Gimana sih menyikapi ayat seperti ini, konteksnya memang muqabalah seperti ini. Ini muncullah kaidah-kaidah seperti ini. Jadi dalam rangka memudahkan. Faidah-faidah, kalau ada yang bertanya, hal yusofullahu bil makri, apakah Allah SWT disifati dengan makar? Misalnya. Fala taqul na'am. Jangan engkau jawab, na'am, iya. Wala takulla, jangan juga dijawab la. Apakah Allah Subhanahu wa taala punya sifat makar? Jangan dijawab iya, jangan juga tidak. Terus yang mana diam? Juga salah juga diam itu tadi. Jawab dengan ilmiah. Walakin qul, akan tapi katakan huwa makirun biman yastahiqqu dzalik. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat makar bagi orang yang berhak mendapatkan hal tersebut. Difahami? Jadi tidak setiap orang mendapatkan sifat makar, dampak dari sifat makar dari Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Namun orang-orang yang berhak karena mereka membuat makar, ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang semisal. Di situ disebutkan zakara syekh rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Taimin, anwa as-sifat ats-tsalatsa, jenis-jenis sifat yang tiga. Wa bayyana ma yaliqu billahi minha, dan beliau menjelaskan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma la yaliqu, dan apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa khulasatuha fi ma yali, dan kesimpulannya sebagai berikut. Kesimpulannya, khulasah, ya, ringkasannya. Namanya khulasah itu bisa diartikan kesimpulan, bisa diartikan ringkasannya. Sebagai berikut. Satu, sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat Allah itu, atau sifat, jenis-jenis sifat yang layak dan yang tidak layak bagi Allah ada tiga. Yang pertama, sifatu kamal, sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya pada semua sisi. Kal ilmi wal haya wal kudroh, seperti ilmu, hidup, kudroh. Hadi sabitatun, hadi sabitatun nilai azza wa jalla. Ini sifat yang sabita, tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifatun naqsin la kamala fiha, kal jahli wal mauti wal ajzi. Sifat kekurangan yang tidak terdapat padanya kesempurnaan seperti al jahl wal maut wal ajz. Ini fahadhihi manfiyatun anillahi azza wa jalla. Ini merupakan sifat yang ditiadakan dari Allah azza wa jalla. Yang ketiga, sifatu kamalin min wajhin wa naqsin min wajhin akhar, yaitu sifat kamal, sifat yang sempurna dari satu sisi dan dikatakan kurang dari sisi yang lain. Kal makar, seperti sifat makar, wal kaid wal khida, fala yusafullahu biha alal itlaqi nafyan wala isbatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak disifati secara mutlak, baik ditiadakan secara mutlak, tidak pula ditetapkan secara mutlak. Bal tusbat lillah, ditetapkan sifat tersebut bagi Allah fi halil kamal, pada kondisi kesempurnaan, wahyallati asy'arat bi kamalil ilmi, yaitu sifat yang pada kondisinya mengesankan kesempurnaan ilmu. Asy'arat itu mengesankan kesempurnaan ilmu, wa kamalil kudrah, dan sempurnanya kemampuan. Wa hadhi takunu fi muqabili man aradal kaid awil makar awil khadi'ah bihi aw bi awliya'ihi. Dan ini, sifat-sifat ini takun ada pada konteks apa? Muqabil, untuk membalas orang yang ingin berbuat tipu daya atau makar atau tipuan bihi, terhadap Allah Subhanahu wa taala, au bi auliyahi, atau terhadap para walinya. Jelas? Jelas ya? Wa tunfa'anhu fi halin naqsi, dan ditiadakan dari Allah pada konteks apa? Konteks an-naqs. Apa itu? Wa hiya allati tusy'ir bizulmi wal kadzibi wal fujur, yaitu pada wal jawr, yaitu pada konteks naqas, terkala kapan? Apabila mengesankan kezaliman, kedustaan, dan al jawr, kejahatan, pelanggaran. Kata beliau, famasalan, contohnya al makar. Makar itu adalah isalu syarr ilal ghair bitariqin khafi, menyampaikan keburukan kepada orang lain dengan cara yang samar. Itu disebut makar. Makar tadi apa? Menyampaikan keburukan untuk orang lain dengan cara yang samar. Wa kadzalikal kaid wal khida, itu ya. Wa kadzalikal kaid wal khida, demikian juga al kaid, tipu daya dan tipuan. Fa in kana dzalikal ghair yastahiqu dzalik asyarr kana makron hasanan. Apabila ya, orang tersebut dzalikal ghair, maka apabila yang lain tersebut, itu orang itu berhak untuk mendapatkan keburukan tadi, kana makron hasanan, maka disebut dengan makar yang baik. Wa illa makron sayyian, maka disebut dengan, kalau ndak berhak dia mendapatkannya, maka disebut dengan makar hasanan. Contoh-contoh gini praktiknya di manusia. Andreas, ada orang ingin berbuat buruk sama antum. Ya. Ingin meracun antum dengan cara yang samar. Ketika itu antum bisa membuat balasan kepada dia, racun ini balik ke dia. Nah, ketika itu apa? Entah antum tukar, entah segala macam, enggak, itu ditaruh antum dah. Ah, ini tadi. Nah, sama antum, antum minum airnya dia. Airnya antum dan antum minum. Dan mau tak mau dia harus meminumnya. Nah, ini tadi kan antum berarti kan bisa membalas dia dengan cara yang baik. Membalas makar ini tadi. Kepada dia yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, kalau ini disebut makar apa namanya? Makar yang baik. Namun kalau antum meracuni orang ya, dengan cara yang halus tadi, itu disebut dengan makar apa? Makar khafi, maka disebut dengan makar sayyi'ah. Ya, makar yang buruk. Wa in kana makron sayyian, dan kalau tidak, ya, tidak berhak maksudnya. Fa in kana dzalikal ghair, apabila orang lain itu tadi yastahiqqu dzalika syarr, berhak mendapatkan keburukan tadi, kana makron hasanan, maka disebut dengan makar yang baik. Wa illa, kalau enggak, kana makron sayyian, maka disebut dengan makar yang buruk. Jelas ya? Nasihim. Riu dari. Wallahu innama yamkuru wa yastahzi'u biman yastaujib dzalik. Allah Subhanahu wa taala membalas makar ya, yastahzi, mengejek terhadap orang yang berhak mendapatkan hal itu, fayakhudhuhu min haitsu la yahtasib, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum dia dari sisi yang tidak disangka-sangka oleh dia. Difahami? Fayakhudhuhu, lalu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, mengazab dia dari sisi yang tidak disangka-sangka. Difahami? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Istirahat dulu sebentar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.